Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Munajat yang ke-36. Kitab Tarjamah halaman 1188. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi inna roja'i la yang kuti'u anka wa in asoituka kama inna khawfi la yuzayiluni wa in ata'tuka. Ilahi duh pangeran kula. Inna roja'i setune pengajeng-ajeng kula. Ikulah yang koti'u mboten pedhot. Apa roja'i angka saking panjenengan. Wa in asaituka lan senajan maksiat kula ing panjenengan. Dimakrifati kranten kula mangertosi anaka ing setune pengen iku al-mubdi'u dat kang miwiti bil ihsan lawan paring kesaenan kula. Baman utawi tiang wakang utawi man iku kadalika kados muniko opo al-mubti bil ihsan iku yurja saged diajeng-ajeng opo khairuhu kesainanipun man. Walau ma'al maksiati senajan ing dalem sartane maksiat. Kama inna khaufi kados yento setune ajrih kula ikula yuzayiluni beten ical apa khaufi ni saking kula. Aila yufarikuni tegese mboten pisah apa khaufi ni saking kula. Wa in ata'tu kalansa jentaat kula ing panjenengan Li ilmi kranten ngertos kula bi annaka lawan setune bayangan iku al-fa'alu dat kang nindakaken. Lima maring barang dateng nopo mawon. Lima maring barang dateng punopo kemawon. Turitu ingkang resakaken panjenengan. Patoatu mengko utawi taat kula. Ikulah tak tanti mboten natrapi. Rof asuh tika ing icalipun bendu penyenengan. Bazawala atafening rof a. Bazawali harokatu diganti. Wazawala ikombi lan icalipun sikso panjenengan. Khususun ing dalam khususe langkung-langkung. Wayakhali utawi to'at ikum madkhulatun dileboni penyakit. Maklulatun degese dileboni ilat. Waman sya'u'ti dalil khawfi waroja utawi timbule kahanan sedengi. Kahanan sedengi ku jejet. Jejet. Kahanan sedengi degese jejeke wedi siksa panjenengan. Waroja'i lan arep-arep rahmati penyenengan, rahmati Allah. Indal arifin ing dalam mungguwe wong kang wis padha makrifat. Iku suhudu sifati nyawang piro-piro sifat al-mahufati kang diwedeni. Wal marjuwati lan kang kena diarep-arep. Bagama anna sifatihi mongko kaya yen to tetep apa sedune pira-pira sifate Allah taala ikula tufawitu ku diganti ikula tafawuta. La tafawuta ora ana kacek-kacek, ora ana kaot-kaot iku mujud via ing dalam sifatihi. Lah rujuke niku nggih mboten bener. Kadzalika semono uga kudrese la tafawuta. Suhuduha utawi penyawangan sifatihi ikula tafawuta ora ana kaot-kaot iku mujud fi dalam zuhud. Fa in waqa'am kalamun tumibo fi dalam zuhud apa sing tumibo tafawutun kaot-kaot kacek-kacek kana mongko napa zuhud iku suhudan penyawangan nakison kang kurang. Walidha moko krono arai iki yuta sawaru ditemu indahum ing dalem mungguwe arifin apa kamalu khofi sampurnane wedi ma'al amali ing dalem sartane amal bito'ati kelawan ta'at. Bahwa batu roja'i lan ngelindie arep-arep rahmati Allah. Ma'artika bil maksiati ing dalem sartane ngelakoni maksiat. Kama wasofa koyo barang. Wasofa kan nyipati biye klawan ma sapal musanifu musanif Ibnu Athaillah Sakandari nafsau ing awake musanif Ilahi qad dafa'atnil awalim. Tuhanku, harapanku tidak putus daripadamu, meskipun telah berbuat dosa. Demikian pula rasa takutku kepadamu tidak hilang, meskipun aku telah berbuat taat kepadamu. Tuhanku, harapanku tidak putus daripadamu, meskipun telah berbuat dosa atau maksiat. Demikian pula rasa takutku kepadamu tidak hilang, meskipun aku telah berbuat taat kepadamu. Para bapak, Ibnu Athaillah Sakandari niki priyantunipun tergolong arifin. Arifin niku tingkat yang tertinggi. Kanggone tiyang sing sae, tingkat sing paling rendah abidin. Sing pertengahan muridin, sing paling tinggi arifin. Guru bapak, sak ngandhape niki sak temene entem awam. Wong awam, wong sing sik budu-budu. Timbeten termasuk kula bahas teng mriki. Di siji tiyang sing abidin, wong sing ahli ibadah. Itilah sanes tiyang ahli syariat. Nomor kali muridin, istilah sanes ahli tariqah. Nomor tiga al-arifin, istilah sanes ahlul haqiqah. Para bapak, tiang-tiang sing ahli syariat utawa disebut abidin, iki piyambake nek gadah harapan tengene Gusti Allah. Harapane niki kuat kapane dheweke nglakoni amal taat. Ning harapan iki dadi kendor nek piyambake nglakoni maksiat. Kanten napa Ngantun piyambae isih bersandar kepada amal. Dereng bersandar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kena piyambae merasa keberhasilan harapan niku saking amale. Ketidakberhasilan niku sebab maksiate. Dene piyambake kok amale kathah, amale kathah. Harapane abidin masuk surga, selamat neraka. Harapane. Niku harapane kuat. Ning kabane kok nglakoni maksiat, nglakoni dosa. Iku harapannya kendor. Harapannya sudo. Tuh. Harapan apa? Selamat rokok, mlebu swarga. Niku sudo harapane. Tiang-tiang abid niki nek nglakoni maksiat, nglakoni dosa, ajrih dateng Gusti Allah. Tapi nek nglakoni ngabukti, nglakoni taat, ajrihe niku ilang. Rasa takutnya niku hilang. Niku sami kalian murid. Ning harapane murid bukan kok selamat surga, nah selamat neraka masuk surga. Nek harapane murid iku kedekatan diri dan wusul kepada Allah. Harapane teng riku. Semantun niki murid niki menawi kok amale niku kathah, amale niku tekun. Harapan bisa wusul kepada Allah, harapan bisa dekat kepada Allah niki kuat harapane. Tapi nek sampe nglakoni maksiat, nglakoni dosa, niku harapane kendhuk. Harapane kurang. Mergo murid niki ngetasih gadah rumaos keberhasilan harapan karena amal, ketidakkeberhasilan karena kesalahan, karena dosa. Di murid sing nomor telu arif. Wong arif niki nyawang sipati Allah niku sami. Wong arif niku tiang ingkang sampun saged mandang datang Allah dengan mata hatinya. Nyawang sipati Allah sing medeni, ambek nyawang sipati Allah sing bisa diajeng-ajeng, niku mugi wong arif sami mawon, mboten-ten bedane. Sipati Allah sing medeni niku nopo? Nyiksa. Sipati Allah sing kena diarep-arep nopo? Rahman, Rahim, kasih sayang. Sipati Allah sing banget diajeng-ajeng nopo? Fadol. Sipati Allah yang ditakuti niki nopo? Adil. Sifat adil. Niki nek mungguhe murid niku mboten padha. Mboten padha. Mboten padha dos pundi sebab Allah ku nek wis nggunakno fadhole. Para bapak mboten peduli. Walaupun tiang niku amale baru sedikit, dosane kathah. Nek diparingi bagus, nggih diparingi bagus. Semanten niki Allah nek nggunakno adili. Niki ugi mboten peduli. sudah seberapa besar amalnya, baru seberapa kecilnya dosa. Niku nek kadung digawe elek mbek Allah ya elek. Dene iki jenenge sifat sing marju. Sifat sing makhuf. Sifat sing makhuf ku sing diwedeni, sifat marju ku sing diarep-arep. Niki mung gue arifin padha, ora ono beda. Wali ma'rifat ini sampun mandeng Allah, boten mandeng liyane Gusti Allah, sami. Dadi memandang sifat fadole Allah, mandang sifat adile Allah, niku sami, boten bedane. Nek si ono beda-beda, iku berarti nyawange Gusti Allah belum sempurna. Nggih. Mulane Syekh Ibn Athaillah wau dawuh, dawuhe pengharapan kula dateng pengen niku mboten pedhot walaupun kula nglakoni maksiat. Semanten ugi ajrih kula dateng pengen niki nggih mboten ilang senajan kula niku nglakoni taat. Lho Bapak siji kali awake dhewe. Nggih. Kula sampeyan gadah bapak. Bapak niki ya luman ya kereng. Kereng niku nek cara Jombang nyengit. Nyengit. Nek sampe anak iku kok taat ambek wong tuane. Diperintah ngaji budal, diperintah jamaah budal, diperintah sekolah budal, diperintah resik-resik omah budal. Niki wong tuwa niku Masya Allah yeah. Tenganak niku sayang jaluk opo wae diwehi. Bedah motor wae. Duit 1 juta wae. Tapi nek anak iku dikongkon sekolah ora budal, kongkon jamaah ora budal, kongkon ngaji gak budal, dikongkon wong tuane resik-resik omah wae lunga. Niki nek kadung gepuk ya gepuk temenan. Nggih. Gepuk nggih gepuk temenan. Nggih. Kadung ngajar ya ngajar temenan. Kula gawe conto ngoten gawe conto. Nek kapan gadah wong tua sipate ngeten para bapak, anak niku kapane taat ambek wong tua, taat ambek wong tua, dikongkon apa wae sing kula critakne wau budal, niku harapannya besar. Nggih. Nek wong tua harapan bakal tukono sepeda motor. Harapan bakal diparingi duit. Harapan bakal ditukok nomah mbek bapake. Tapi kapan gak taat ambek bapake, nggih. Para bapak kongkon sekolah PS. Dikongkon ngaji, tawaf neng pasar. Dikongkon resi omah malah omahe disingi. Niki mesti mboten gadah harapan diberi orang tua. Iki mesti takut, mesti disiksa mbek bapak. Iki para bapak wong awam. Nggih. Nggih kula jenengan niki wong syariat yang ngono. Tapi para bapak Gusti Allah ku siji, ambek bapak iku siji. Gusti Allah iku wenange mutlak, kekuasaane mutlak, rahmate mutlak. Mboten padha ambek manungsa. Tapi niku wau kangge conto mawon gampangane ngoten. Iki secara global keterangane hikam niku ngoten. Wong arif billah niku kok mboten mengharapkan amale apa. Jadi sing diganggu gandulan iku rahmati Allah, anugerahi Allah. Rahmatihi wa minnatihi. Mboten mengharapkan amal, krana rumangsa amal iku gampang kleben penyakit. Ya amal sae napa mawon, napa malih amal sing ketok, amal sing ketok. Sing rupa ngaji ku ketok didelok mripat. Jamaah niku ketok didelok mripat. Amal sedekah niku nggih ketok didelok mripat. Sedaya amal sing ketok didelok mripat niku gampang kena penyakit. Penyakit-penyakit yang bisa memusnahkan amal. Ini penyakit riya, pamer, pengen dilem, pengen diperhatekno ambek masyarakat niku jenenge riya. Nggih. Pengen dipuji kalih masyarakat. Penyakit. Penyakit ujub. Ujub niku rumangsa nek amale luwih bagus katimbang liyang. Niki nggih penyakit. Mulung bapak nek mboten kita perhatosaken amal-amal sing ketok niku. Napa jamaah kula sampean aktif, niku ndelok tangga dijak jamaah kok angel. Iktu sumangsa jamae luwih apik timbang tanggane. Poso sregep ndelok tanggane gak tahu poso. Rumangsa luwih apik katimbang tanggane. Jenengan pinter ngaji, apa-apa paham, apa-apa ngerti, tanggane budhu elae lho. Rumangsa luwih apik katimbang tangga. Kula sampeyan kabeh sarjana, profesor, doktor, nggih. Ditambahi maneh SH. Tambahi maneh apa? Mbuh. Titel kok sampai renteng selawe. Terus sampai wong sing mung tamatan aliyah, tamatan mualimin. Nek diskusi merasa pendapatnya lebih benar daripada yang lain. Niki wujud. Iki penyakit, penyakite amal. Nggih. Termasuk penyakit amal maliku ghibah nuwun sewu. Iki penyakit wis kadung merata. Ghibah niku ngrasani. Ngrasane iku menggunjing. Sampai kan Nabi dawuh wal ghibatu tuzilu al amal as-shalih. Ghibah ngrasane ku bisa merusak, bisa menghilangkan amal-amal yang soleh. Di wong sing ahli marifat sing wis dhuwur derajat iku mboten nate gandolan amal. Mboten nate gandulan amal. Untuk mencapai harapan niki mboten nate gandulan amal. Soale rumangsa amal iku gampang kelebunan penyakit. Lah penyakit-penyakit amal ku sok mboten ketok. Wong penyakit iku ning ati. Riya niku teng ati ora ketok. Takabur niku teng ati ora ketok. Nggih. Yeah. Ujub niku nggih teng ati nggih ora ketok. Nek ngrasane ketok. Nggih. Dadi iki penyakit-penyakit. Mulane mboten enten wong arif niku mencapai harapan jagakno amal niku mboten enten. Sing dijagakno mung rahmate Allah. Sing dijagakno namung fadhole Allah. Sing dijagakno namung minnatillah. Minnatillah kenugrahane Allah. Sampai pun orang-orang yang tujuannya selamat neraka masuk surga. Niki mun dicontohno mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten pareng gandolan amal. Mboten pareng jagano amal. Tapi aja sok salah paham. Nek gak oleh gandula amal wis katik amal e pisan. Lah iku kejerumus ku kejeron. Amal iku bener ora kena dijagakno tapi dadi sebab. Winginane kula aturaken jenengan wetenge luwe iku wareke sebabe mangan. Tapi sing gawe wareg Gusti Allah. Walah kadar mangan gak iso marekno wis gatik mangan pisan ya mantek garing. Usaha belajar sing mempeng iku dadi sebabe pinter, tapi ora ndadekno pinter. Jari bocah santri sik cilik-cilik ngaji hikam nek ngurus gatik sinau pisan. Ya tambah goblok kowok-kowok. Mula bapak, jadi iku wasitoh lantaran tetap harus dilakukan keberhasilan pasrah nomor Gusti Allah. Ini tetap luwe, tetap golek mangan warek pasrah neng Gusti Allah. Begitu pula akhirat. Tun bulak balik kulaturakan hadisi Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi dawuh layut khila ahadan amaluhu aljannah. Layut khila ahadan amaluhu aljannah. Qalu bala anta ya Rasulullah. Qala la wala ana illa ayatahum madani Allahu bifadlin wa rahmatin. Para bapak, Kanjeng Nabi dawuh ora bakal tidak akan amal seseorang memasukkannya ke surga. Ora bakal tidak akan amal seseorang memasukkannya ke surga. Niki sahabat niki sempat kaget. Mulane sepuntan bertanya, "Qalu wala anta ya Rasulullah?" Kamu juga tidak ya Rasulullah? Qala la wala ana. Nabi jawab, "Tidak, aku pun tidak." Illa ayyatahum madaniyallahu bifadlin wa rahmatin. Kecuali apabila aku diselimuti Allah dengan fadl dan rahmat. Aku diselimuti Allah dengan anugerah dan kasih sayangnya Allah. Nah niki sing mburi niki lho. Nggih. Ini kanya Nabi piyambak niku mengakui amalnya kanya Nabi koyo opo. Padahal amalnya kanya Nabi murni ikhlas lillahi ta'ala. Mboten enten makhluk Gusti Allah sing gadah amal koyo amale Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten enten. Baik itu murninya, baik itu ikhlasnya, baik itu sempurnanya. Mboten enten sing bandingi Kanjeng Nabi. Hiwa semono Kanjeng Nabi mengakui amalku tidak akan bisa memasukkan aku ke surga kecuali aku ditolong Allah, diselimuti dengan anugerah dan rahmatnya. Niki para bapak wong sing arif billah ku bali eteng niki sing kanggo gandulan ku rahmati Allah. Sing dadi gandulan ku fadhole Gusti Allah. Justru para bapak lan para ibu tiang-tiang kapane amale sae ki justru kadang tambah takut. Nggih. Nek tiang niku amale elek wong arif niku lho. Upamane sampai di amal elek, iku justru pengharapannya lebih besar. Napa kok ngoten? Sebab wong sing arif billah niki para bapak nggih. Nek kapan nglakoni dosa, upamane nglakoni dosa, dosane kono lho, Pak. Aja dipadakne dosane wong syariat. Dosane wong ahli hakikat ku mboten kok sampe zina. Mboten kok sampe judi, mboten sampe nyolok, mboten. Dosane wong ahli hakikat niku rumangsa duwe amal niku dosane wong ahli hakikat. Niku dosa. Wong ahli hakikat ndenten nyolong, zina, cuma mboten enten. Dosane wong ahli hakikat iku rumangsa duwe amal, iki amalku, iki salatku, niki dosa wis. Dosane wong ahli thariqah ku mboten niku. Senajan wong wis biat thariqah tapi mripate jek jelawatan. Delok aurate wong wedok nggih. Ya wis biatan nggih. Tapi piambae sik seneng dosa, sik seneng ngrasani, sik seneng napa. Niku dudu wong thariqah. Niku sik wong syariat. Nek wong thariqah ku dosaniku lali Gusti Allah. Niku pun dosa, Pak. Nggih. Berkono pemengali thariqah ku tujuaniku ketemu Allah. Lah padahal pendekatan pada Allah iku yang menjadi soko guru adalah zikir. Mutan sampai lali zikir teng Gusti Allah. Nek sampai kelalen dikir Allah, iki wis kudu tobat. Niki tobaté wong thariqah. Nggih. Mula bapak nek delok saka iki awake dhewe iku mung arane tok wis beat. Tapi dereng thariqah. Rumi Abdul Jalil bin tau dawuh teng kula Yai Jamal, awake dhewe iki dereng thariqah kok, sik belajar. Amalane wong to mereka. Dadi wong ahli thariqah niku pun bapak lali Allah iku darane dosa. Nggih. Darane dosa kudu tobat. Mulai tobat ku ana tobatul awam, nggih. Ana tobatul khawas, ana tobatul wasil khawas. Tobatul awam iki tobaté wong sing ahli syariat. Tobatul khawas iku tobaté wong ahli thariqah. Tobaté khawasil khawas iku tobaté wong ahli hakikat. Nek tobaté wong ahli syariat iku tobat saka dosa. Nek tobaté wong ahli thariqah, wong khawas iku tobat saka lalai ingat Allah. Nek tobaté wong ahli hakikat iku adalah sebab rumangsa duwe amal, iku kudu tobat. Nek wong ahli hakikat sudah tidak memandang apapun kecuali hanya mandang Allah. Nek mandang Allah maka berarti dia adalah ciptaan Allah. Amalnya dia adalah bukan amalnya, tapi dirinya hanya merupakan tempat pemunculan amal. Loh, iso paham bukak nyone iki. Awak iku merupakan tempat munculnya amal, tapi sing berbuat Gusti Allah. Nek sampai ngaku-ngaku iki dosa. Nggih. Dadi kudu tobat. Nah, para bapak iki wau nggih bidane nggih antarané wong syariat, wong thariqah, wong hakikat. Wong thariqah niku mengarah kepada Allah. Taqarrub ilallah, wusul ilallah ku tujuane. Mulane untuk mencapai itu saka gurune saka ne guru, cagak sing utama iku zikir. Lha Bapak, zikir. Mane zikir ra kene pedhot. Kenikmatane Gusti Allah kuwabeh itu adalah merupakan kontak untuk berzikir. Kenikmatane Gusti Allah yang ada pada panca indera iki merupakan kunci kontak untuk hati berzikir. Biasane kula sampeyan kula lali niki, lali. Setiap saat pokok melek mripat kula sampeyan ku bisa nyawang. Nggih. Lilir saka turu bisa nyawang. Nyawang jam-jam piro iki? Iki mustine kanggo zikir ning Gusti Allah. Kanggo zikir alhamdulillah mripatku bisa nyawang jam diparingi Gusti Allah. Biasane lali, awake dhewe iki lali. Nggih. Dadi wong kapan mistori kok aku kudune ngono. Begitu ngelirih saka turu krungu swarane jam tik-tok, tik-tok, tik-tok. Masa lampune mati, krungu swarane jam tik-tok, tik-tok, tik-tok. Eling ning Gusti Allah. Alhamdulillah, kupingku diparingi krungu ambek Gusti. Setiap saat. Lilir turu pamane, masya Allah, bayak ngompol, ambune pesing. Alhamdulillah, ojo nyawang pesinge uyuh. Tapi syukur alhamdulillah, irungku diparingi Allah bisa mampu. Iki nek sampean nate terus antane mampu. Batang kodok ambek mambu lengo wangi podo. Para bapak, nek tiang masih dereng saklen bidak no, mambu batang kodok ambek lengo wangi seiso bido, niku berarti durung artine mengarah kepada Allah, durung. Mambu batang kodok ku aja basine sing dipikir. Aja basine batang kodok ket biyen batang ya basin. Rasa mbok pikir. Awit biyen kodok iku nek mati ya batange ya basin. Ya mesti basin, ora bapak. Rasa dipikir, mbok pikir apa ya kok basin. Gano gawene mikir iku gano gawene. Sing dipikir alhamdulillah irungku isih bisa mampu diparingi mampu ambek Gusti Allah syukur nggih. Mbul ngowangi ya ngono alhamdulillah irungku isih diparingi bisa mampu. Masyaallah. Niku saka segi mripat nyawang kuping krungu irung. Akhire tangi biasane wong tuwek nek tangi bengi iku biasa terus nyandak banyu putih diombe. Nggih muk sing gedhe banyune dituangno ning gelas. Weruh banyu ku yo alhamdulillah paringane Gusti Allah aku ngelak disiapi banyu. Eling ning Gusti Allah, eling banyu ku sing gawe Allah. Tangane bisa nyandak muk sing gedhe saged ngangkat alhamdulillah sing bisa ngangkat iki mung paringane Gusti. Mun niku jenenge kunci kontak kanggo eling terus. Dadi tiang thariqah niku kunci untuk pendekatan pada Allah saka gurune eling. Eling maring Allah. Sapa wong sing eling maring Allah tegese cedhek maring Allah cedhek. Para bapak, Nek cedek iku sampeyan cedek ambek cagak ya sendena kono ora cedek ambek cagak. Iki mboten kena disaweng nganggo mripat nggih. Oh Bapak bar ngoten tangane ngangkat gelas sing diisi banyu. Alhamdulillah tanganku kuat diparingi mbek Allah. Nggih dilebokno ning cangkem iso ngeleg-geleget. Alhamdulillah diparingi mbek Gusti Allah. Krasa seger. Alhamdulillah diparingi. Iku dalane eling terus ning Gusti Allah. Nggih para bapak bar ngutangi lampune mekan biar masyaallah. Ibune turu sikile buka. Ya sampean piye? Ayo piye ngene iku. Alhamdulillah mripat ku iso ndelok sikile ibuke. Sikile buka kok ketok putih. Nuh, alhamdulillah sing gawe kentol putih ku sapa? Allah. Terus para bapak, panca indera kita ini merupakan kunci kontak untuk ingat Allah. Sikile saged mlaku, nggih. Hawa niki saged dirasakan oleh perasa. Rasane anget, rasane adem, rasane sedang kangge eling maring Allah. Dadi wong ahli thariqah nek sampe lali eling Gusti Allah, niki jenenge kelalaian ingat Allah, iki kudu bertobat, nggih. Ya Allah. Nah, dadi tobaté wong kuwerna telu iki siji, tobaté wong awam utawa ahli syariat niku saka maksiat. Kapane tobaté wong khawas, wong ahli thariqah iku karena lupa kepada Allah. Tobaté wong ahli hakikat adalah karena merasa punya amal. Para bapak, nek wong ahli syariat ngerasa duwe amal, mboten bersalah. Mboten dianggap itu kesalahan, itu dosa, mboten. Wong ahli thariqah merasa punya amal, aku berzikir, aku sembahyang, aku ngaji, niki mboten dianggap bersalah. Sing dianggap bersalah ku nek wong thariqah lupa Allah. Dianggap bersalah nek wong syariat karena maksiat. Nek wong ahli hakikat niku karena merasa punya amal. Para bapak lan para ibu. Niki ku tak ngomong bab dunya. Bab dunya. Urusan dunia niki kuabeh tiang niku gadah harapan. Harapane santri pengen ilmu sing manfaat. Nek santri kok ora pengen ilmu manfaat duduk santri. Kalau santri golek ilmu ning pondok iku golekane ilmu sing manfaat. Yutil hikmata man yasha wa man yutal hikmata faqad utiya khairan kafira. Allah bakal maringi hikmah maring sapa wae sing dikersakaken. Sapa-sapa sing diparingi hikmah bakal diparingi khairan kathira. Khairan kathira ku barokah sembarangi. Rizki, rizkine barokah. Diparingi omah, omahe barokah. Diparingi ilmu, ilmune barokah. Pun kabeh barokah. Rizki hikmah ku apa? Hikmah itu Kiai kula Kiai Mas Duki Lasem biyen mensyairkan artinya 13. Kalau delok teng beberapa tafsir, ternyata maknane hikmah itu ada 29 makna. 9 makna ku salah satunya ilmu nafek, ilmu sing manfaat. Lu santri ku tujuane kudune kene, ilmu sing manfaat. Kadang mondok wis 15 tahun tak takone ilmu manfaat iku apa, gak iso jawab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tujuannya ilmu manfaat. Ilmu manfaat ora paham. Ora bapak, ilmu manfaat ku apa? Nek pendapate Syekh Sufyan As-Sauri, ilmu manfaat ku ilmu sing digawe bertakwa maring Allah. Dawe Syekh Junaid, ilmu manfaat ku ilmu yang digunakan pendekatan diri kepada Allah. Dawe Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ilmu manfaat itu ada ilmu yang disertai rasa takut kepada Allah. Itu ilmu manfaat. Ini pondok semene suwene tahun, sandal ngentit. Modok semene tahun, dompete kocok, kececer, duitnya dijupuk. Apa itu rasa takut pada Allah? Mendok suwene-suwene, lungguhne pinggir embong, deloki gadis liwat. Apa artinya ilmu manfaat? Ilmu manfaat menurut Imam Sufyan As-Sauri, ilmu yang digunakan bertakwa pada Allah. Dawe Syekh Junaid, ilmu yang digunakan pendekatan diri kepada Allah. Ilmu manfaat, dawe Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ilmu yang disertai rasa takut pada Allah. Niki hanya beda ungkapan tapi sama tujuan. Pendapat telu niku ungkapannya berbeda tapi arti sama. Nah, para bapak, ku ilmu manfaat nek santri ku tujuane. Lah harapan ilmu manfaat iki supaya bisa berhasil, niku di samping usaha yang semaksimal mungkin, keberhasilannya serahkan pada Allah. Ku pengane Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niku dawuh. Dawuh dos pundi dawuhe, tidak ada kesulitan memperoleh harapan. Tidak ada kesulitan itu berarti gampang. Tidak ada kesulitan memperoleh harapan jika keberhasilannya kau serahkan kepada Allah. Maniki. Sebaliknya tidak ada kemudahan memperoleh harapan jika keberhasilannya kamu serahkan kepada kemampuanmu sendiri. Sulit untuk berhasil mencapai ilmu manfaat, jangan kau serahkan kemampuanmu sendiri. Di samping kemampuanmu dipusatkan, digunakan sepenuhnya, semaksimal mungkin. Tapi keberhasilannya serahkanlah kepada Allah. Ikudu pendekatan diri pada Allah. Itu artinya rojak yang sebenarnya. Rojak pengharapan yang sebenarnya itu adalah harapan yang disertai dengan usaha. Harapan tanpa disertai usaha itu namanya lamunan. Ngerti lamunan, Bapak? Jadi yang dikatakan rojak yang hakiki, harapan yang sebenarnya itu adalah harapan yang disertai dengan usaha. Kalau harapan tanpa usaha, yo ngelamun. Ngelamun. Hanya Nabi dawuh, tinggalen lau. Karena lau itu minasyaiton. Iyyaka wallau fa innal lau minasyaiton. Iyyaka lau, hindari lau, lau ku ngelamun. Karena ngelamun itu dari setan. Nih, bocah santri zaman senden delek-delek ngelamun. Mikiri arek mardiyah. Lho, mbok pikir semenge gak turu oleh apa? Tiwas ora turu, tiwas kuru awakmu. Mangan gak enak, monggo gak enak, sinau ora kuru. Mbok lamun tok. Nek pancen harapan budal nek wong tuane jaluken ngono lho. Ku jenenge harapan yang hakiki. Apa hakiki takono arek wis tamat durung wis Qurane wis hafal, kuliah kurang setahun. Aja dilamun tok. Nek pancene temenan yang nebuda ngono ning Surabaya ngono. Pak, kula santri Muhibbin ngono. Mun tamat iki kuliah. Anak sampean kula jaluk nggih, Pak. Ngono lho. Jadi harapan itu harus ada usaha. Tanpa usaha namanya ngelamun. Ya. Memperoleh ilmu juga begitu. Orang usaha yang semaksimal mungkin. Yang ngelamun. Ya. Masuk 15 tahun di pondok. Kan masuk takrib raga iso. Ngelamun. Ya. Bapak, itu ibaratnya santri. Ibaratnya pengusaha. Apa tukang gawe tempe? Apa tukang gawe tahu? Apa tukang gawe boto? Apa tukang gawe genteng? Ku jenenge pengusaha. Ora bapak, niki mesti punya harapan. Harapannya adalah hasil karyanya bisa bagus. Di pasaran bisa lancar. Ku jenenge harapan. Nah ini kudu disertai dengan usaha yang maksimal untuk keberhasilan pasrah Gusti Allah. Iki ibarate pengusaha, ibarate tani ya ngono. Ya usahakan sawah yang subur, usahakan bibit yang unggul. Ya. Nek wis piye kerjakan sebaik mungkin, keberhasilan pasrah Gusti Allah. Tidak sulit, tidak sulit. Kalau bapak nek dipasano awake dhewe tok, wah mboten saged wong kabeh ke Gusti Allah. Ibarate petani, nggih. Ibarate kiai sing di pondok pesantren. Niki gadah harapan. Harapan niku santrine nurut. Santrine jamaah iku sregep. Ngajine sregep, santrine dadi anak sing saleh. Iku harapane kiai. Nggih. Terus bapak kiai mboten gadah harapan niku jenenge bisnismen. Ngerti mboten bisnismen? Nah, niki harus usaha yang semaksimal mungkin, pendidikane diatur. Ketertibane santri diatur. Kerajinan jamaah diatur, kemudian keberhasilan serahkan kepada Allah. Kiai, ustaz yo ngono. Di ustazku kudu duwe harapan yang bagus. Harapan yang bernilai tinggi, aja mulangku sekedar gaji. Sekedar gajiku rugi, rugi. Sing ikhlas, mulang sing ikhlas. Nulis ilmu sak huruf, ilmu agama, diulangno santri, diulangno murid, iku kapane ikhlas, satu huruf itu nilainya sama dengan sedekah satu dinar. Yeah. Ditambah lagi memerdekakan budak, ditambah lagi diampuni dosanya. Niku para bapak nilainya mulang. Yeah. Satu huruf itu sama dengan sedekah satu dinar. Satu dinar ku nek duit saiki 1.600.000. Yeah. Iku satu huruf sama nulis la ilaha illallah 12 huruf. Yeah. Iku ping 0 1.600.000 ping 12 piro. Yeah. Sama nulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ku piro. Napa malih jangan nulis sampai beberapa ribu huruf. Itu nilainya kali 1.600.000 podo mbek medhekno budak berapa kali. Lah nek trimo arep-arep gaji 1 jam hanya berapa? Kok remeh temen tujuanmu? Lah kok kecil sekali harapanmu? Kecil. Mulang kok tujuannya gaji hanya berapa, haji berapa, rugi rugi sing lillahi ta'ala, lillahi ta'ala ngono wae. Wingenane kula aturaken jenengan nek mulang ku tata kramane telu. Nomor siji kudu lillahi, hanya karena Allah. Luru billahi, merasa aku mengajar hanya dengan pertolongan Allah. Nomor telu fillahi, lillah billah fillah. Fillah artinya ilmu yang kamu pegang itu ilmu apa saja, gunakan mengarahkan murid untuk kuat iman kepada Allah. Arahkan ke sana. Niku ilmu nopo mawon, ilmu pertanian saged diarahkan ngriko. Ilmu kedokteran bisa diarahkan ke sana. Pro bapak ilmu sembarang saged diarah ning ngriko. Ilmu kedokteran dikandakno ning murid-murid. Ya, dokter tuanya belajar caranya hajat. Ya, caranya nyuntik gini, ya. Belajar kalau sakitnya ini obatnya pakai ini. Kemudian dokter memberi resep, tapi kesembuhan tentu Allah. Obat tidak bisa menyembuhkan, suntikan tidak bisa menyembuhkan, enggak bisa. Seandainya bisa menyembuhkan, mesti ora ono wong mati di rumah sakit. Ora bapak, ya, profesor, dokter, mboten saged marasno lara. Nggih. Di dokter iku sing dilakoni sabab lan taraf. Juga begitu, harapan dokter maka supaya pasiennya bisa sembuh sehat yang sempurna, aku mesti ku. Nek dokter wan duwe harapan ngono wis golek dhuwit tok. Dadi harapannya pasiennya ya merasa sehat dengan sempurna, bisa aktivitas seperti biasanya. Iku nek waras ku dokterku lega rasane. Ya. Usahakan sebaik mungkin sebagai dokter, kesembuhan serahkan kepada Allah. Para ibu dan para bapak, iki kabeh ana Gusti Allah ya ngono, dokter duwe wiridan. Nek nyuntik maca apa? Ngongkon tuku obat ning apotek dengan resepnya, bawa sini dulu ya. Ya. Teko mlebu kamar diuluk ngono, wacana selawat ping 200.000. Baru lagi diserahno ning pasien waras-waras. Ya kok 200.000 ngono lah ngopeni pasien sitok tok lah. Ya dewe apa bismillah apa piye kono nggih. Para bapak, bismillah ku wong mandi. Apa-apa apa bismillah diparingi mbek Gusti Allah. Nah niki jenenge harapan, para bapak. Ojo sampai harapan tuh hanya ngelamun. Harapan tanpa usaha namanya lamun, lamunan. Kula wangsuli para bapak. Adi kanggone wong abid kuto diarani syariat harapannya masuk surga selamat neraka. Niki usaha ibadah sing temenan, tobat sing temenan, keberhasilan pasrahno fadhole Allah. Pasrah no rahmate Allah. Bang singali tarikah utawa murid. Cak ngono ibadai sing temenan. Penyucian hati sing temenan. Keberhasilan bisa sampai pada Allah. Pasrah no fandole Allah. Pasrah no rahmate Gusti Allah. Nek kapane wong arifin, Pak, apa tujuane? Tambah sederhana. Tambah sederhana. Nek wong abidin, wong muridin niku imbalannya menguntungkan dirinya. Imbalan itu menguntungkan dirinya. Wau, nek abidin menguntungkan dirinya, selamat rokok ra untung, mlebus swarga untung. Nek muridin menguntungkan dirinya apa? Bisa cedek Allah, bisa wusul Allah, menguntungkan dirinya. Nek arifin tidak kesana. Nek arifin kutujuane asyidku fil ubudiyah. Pengen sing temenan dadi kaulane Allah. Temenan pengen dadi kaulane Allah. Luru alqiyamu bi hukukillah. Alqiyamu ku melaksanakan hak-haknya Allah. Hak ya Allah ku kudu disembah, hak ya Allah kudu ditaati, hak ya Allah kudu digandoli, hak Gusti Allah kudu dipasrai. Nah niki tidak ada pengen imbalan kembali pada dirinya mboten enten arifin niki. Nah, para bapak semantul ki arifin ki kok pengen dadi kawula sing temenan, dadi kawulane Allah, bisa melaksanakan hak-hak Gusti Allah, iku ya kudu pasrah gandulan rahmate Allah, fadhole Gusti Allah. Saiki sing kanggo umum tak baleni meneh kanggo umum. Umume wong biasane gandulane ya Quran, gandulane lahir faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dadi wong dane faza bahagia beruntung nek siji bisa adoh saka neraka. Nomor lurum mlebu suar suatu wong umum sanes wong ahli tarekah sanes wong ahli hakikat nggih. Untuk itu di samping amal secara maksimal nggih, keikhlasan secara maksimal, menjauhi barang haram secara maksimal, di samping itu gandolono fadhole Gusti Allah, gandolono rahmate Allah. Muga-muga Allah paring dateng kita sedoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bihurmatihi wa amitna fi tariqah wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'na bi barakatihi wa dina lahusna bi hurmatihi wa amit nafi tariqati wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihi wa dina lahusna bihima amit nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afatin minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.